Aku pilih mama muda. Jan, jan, jan, jan, jan, jan, jan. bahagianya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti bermimpi bisa mencintai yang indah. Bila ku harus memilih cara hidup sama seperti aku memilih denganmu atau ku pergi, harga aku jatuh untuk kesekian kalinya. Yeah.

Meski tak bersamaku, biarlah.